Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Keadaan manusia pada tabiat asalnya adalah senang dengan yang namanya kebatilan. Senang dengan yang namanya kelalaian. Dan senang kepada yang namanya permainan dan hiburan. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupannya manusia ini perlu adanya pembimbing. Perlu adanya penuntun. Yang membimbing mereka kepada yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dan itulah tugasnya para du'at ila Allah. Maka dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang mulia. Amalan para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan ini pula yang mengangkat seorang kepada martabat al-imam fid din. Sebagai pemimpin yang dipanuti oleh umat. Ketika dia mampu membimbing umat ini. Mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan. Tidaklah dicapai kecuali oleh orang yang punya kesabaran dan keyakinan yang kuat. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka umat manusia itu para imam-imam panutan yang membimbing manusia ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah angkat mereka pada kedudukan yang mulia tadi? Lamma sabaru, tatkala mereka itu sabar menjalani agama ini, menjalani perintah ibadah ini, membawa dirinya dan sangat meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat terkhusus bagi para penuntut ilmu bahwa kalianlah yang diharapkan oleh umat ini untuk nantinya menjadi pembimbing yang dipanuti, yang dicontoh, yang diteladani. Dan selama di tengah-tengah masyarakat itu ada orang-orang yang beristiqamah di dalam beribadah kepada Allah dan berdakwah, maka selama itu pula akan baik urusan umat manusia. Maka hendaklah setiap kita para penuntut ilmu ini menyadari bahwasannya kita berada di atas tanggung jawab yang besar untuk nantinya diharapkan bisa menjadi pembimbing umat. Bagaimana yang demikian ini bisa dicapai kalau kita sendiri tidak menyiapkan diri kita, tidak membawa diri kita dengan baik, terombang-ambingkan oleh yang namanya hawa nafsu, senang dengan yang namanya kebatilan, kemaksiatan, permainan. Apa jadinya dengan umat yang tidak menuntut ilmu? Maka ini harus kita apa? Selalu ingat bahwa tugas menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. lebih sangat butuh kepada yang namanya as-sabr, kesabaran. Dan insyaAllah, kalau kita betul-betul mau bersabar di dalam menjalaninya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Keberuntungan di dunia dan di akhirat. Naam. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, wasabiru. Fa'ala di sini maknanya adalah al-muwalah, untuk terus menerus sabar. Warabitu dan waspada. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh suatu kaum, maka beliau memberi. Diminta lagi, beliau beri. Diminta lagi, beliau beri sampai habis yang beliau punya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, ma yakunu indi min khairin falan udkhirahu ankum. Apa saja dari kebaikan yang aku punya, aku tidak akan sembunyikan dari kalian. Akan kuberikan pada kalian. Wa man yasta'fif ya'iffahu Allah. Dan siapa yang mau menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Dan siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, Allah jadikan dia orang yang selalu merasa cukup. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan siapa yang mau menyabarkan dirinya di dalam menjalani tugas-tugas agama ini, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan tidaklah seorang itu diberikan suatu pemberian karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada kesabaran. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dijadikan orang yang sabar. Sabar baik di dalam menjalani perintahnya, sabar di dalam meninggalkan larangannya, dan juga sabar di dalam menerima apa yang menjadi ketentuan takdirnya yang mungkin dirasa tidak mengenakkan kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.